من الاستعلاء طيب قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر وذكر صدقة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di atas mimbar dan beliau menyebutkan tentang sedekah. Wa ta'affufa 'anil mas'alah dan menyebutkan tentang menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Ini yang sedang dibicarakan Rasulullah di atas mimbar. Beliau menghasung sedekah. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta diasung untuk bersedekah, dan sebaliknya orang-orang yang kurang mampu diingatkan untuk tidak meminta-minta. Dua belah pihak mendapatkan faedah, yang kaya mendapatkan faedah untuk loman, untuk dermawan, untuk senang sedekah, yang miskin diingatkan oleh beliau tidak menghinakan dirinya untuk minta-minta. Beliau sebutkan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Wal ulya hiya al-munfiqatu. Tangan yang di atas maknanya adalah yang berinfak. Wasufla hiya sa'ilah. Tangan yang di bawah adalah sa'ilah, orang yang meminta. Muttafaqun alaih. Nah, beliau memberikan gambaran orang yang memberi digambarkan tangan di atas, dan orang yang meminta digambarkan tangan yang di bawah. Dan beliau sebutkan orang yang memberi itu khairun, lebih baik dibandingkan orang yang meminta. Wahaka Abu Dawud. Abu Dawud menyebutkan an ashab Ayyub fi riwayati An-Nafi, bahwasanya murid-murid Ayyub dalam riwayatnya dari Nafi ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Faminu man qal, di antara mereka ada yang menyatakan al-munfiqatu, wa minu man qala al-muta'affifatu, al-munfiqah yang berinfak. Naam, wa minu man qal, di antara mereka ada menyatakan orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Qala al-Khattabi hadza sani asbah. Yang kedua, yakni al-mutaaffifah, itu yang lebih mendekati kebenaran. Li'anna awal al-hadis, karena di awal hadis annahu dzakara at-ta'affuf 'anil mas'alah. Beliau menyebutkan tentang menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Fa'atful kalam, kemudian diatofkan, digandengkan ucapannya ala syabahi, atas yang serupa. Alladzi kharaja 'alil aula, yang keluar atasnya yang pertama, atau aula yang lebih utama. Wa man tawaham anal uliyah iyal mu'tiyah, barang siapa yang memahami tangan yang di atas itu orang yang memberi, ahadan minal isti'la, mengambil isti'la, istilah itu yang penguasa yang di atas. Falaisa indi bil wajhi, ini menurut kami, menurut aku ini tidak tepat. Wa innama huwa min ala il masjid wal karam. Yang lebih tepat itu adalah yang tinggi kemuliaannya, yang tinggi kedermawanannya. Intaha kalamahu wa hasanun. Baik. Intinya di sini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita orang-orang yang memberi ya, itu lebih utama, lebih mulia, lebih dermawan dibandingkan orang-orang yang meminta. Beliau gambarkan tangan yang di atas dengan tangan yang di bawah. Baik. Al-ulya, orang yang digambarkan tangan yang di atas, al-munfiqah ya, orang yang berinfak. Naam. Dan yang di bawah, tangan yang di bawah adalah orang yang menerima, orang yang meminta. Baik. Istimewa. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al yadul ulya khairum min al yadis sufla. Seperti hadis yang sebelumnya. Tangan yang di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Hakim bin Hizam sudah lewat hadis kita baca ketika meminta kepada Rasulullah SAW dikasih. Kemudian Rasulullah SAW berikan taib nasihat, ya Hakim, bahwasanya harta itu khadirun khulun, harta itu hijau, menarik untuk dilihat, untuk dipandang, khulun, manis, nikmat ketika dinikmati ya. Maka barang siapa yang mencarinya, mengambilnya, tidak begitu bernafsu ya, maka akan dibarokahi pada apa yang dia dapatkan. Tetapi mereka-mereka yang mencari harta luar biasa nafsunya, maka tidak akan mendapatkan barokah apa yang dia dapatkan. Di situ Rasulullah juga menyebutkan yadul ulya khairum yadis sufla, ya, sebagaimana yang disebutkan hadis yang sekarang ini. Baik. Wabda' biman ta'ulu, dan mulailah dengan orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya. Mulailah dengan orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya. Enam. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah, yang ngasih lebih baik dibandingkan yang meminta, maka beliau memberikan arahan. Ketika beliau sebutkan tangan di atas itu maksudnya anjuran untuk sedekah. Anjuran untuk sedekah. Sebagaimana yang disebutkan hadis yang tadi. Taib. Beliau menganjurkan sedekah, beliau juga mengingatkan untuk menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta. Ketika beliau menganjurkan sedekah, beliau ingatkan tidak dimantaulu. Mulai dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Perhatikan orang-orang yang kamu memiliki kewajiban untuk menafkainya. Baik, maksudnya jangan kamu bersedekah di tempat-tempat yang jauh, di orang-orang yang tidak ada hubungan kerabat dengannya, kemudian menelantarkan orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi, dari istrinya, dari anaknya. Nah, baik. Maka beliau sebutkan di sini, wabda biman ta'ulu, mulailah dari orang-orang menjadi tanggunganmu. Wa khairus sadaqah, dan sedekah yang terbaik itu makan amdhahri ghina. Makan amdhahri ghina. Baik. Makna makan amdhahri ghina adalah sedekah yang terbaik adalah ketika seseorang sudah menjalankan kewajibannya bersedekah menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi. Orang-orang menjadi tanggungan dia nafkahnya sudah dia nafkahi, maka selebihnya kemudian dia sedekahkan, inilah sedekah yang terbaik. Khairus sedekah. Baik. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, muallif kitab ini, beliau menyatakan afdhal sedekah, sedekah yang paling utama adalah ma waqa'a ba'dal qiyam bi huquqin nafs. Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dijalankan setelah menyedekahi dirinya. Min huquqin nafs, hak dirinya. Naam. Dari makan, ya, apa yang dia sudah makan dirinya, nah, itu sedekah untuk dirinya. Kemudian wal iyal, keluarganya, selesai dia sedekah kewajibannya. Baik. Maka setelah itu baru dia bersedekah kepada yang lainnya, kelebihannya. Itu makna taib makan amdhahrin hina. Taib afdhalus sedekah. Naam, setelah dia memenuhi kewajiban dia untuk dirinya, ya, bersedekah untuk keperluan dirinya. Taib kemudian untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, baru jika ada kelebihan kemudian dia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Itu sedekah yang terbaik. Wa man yasta'iffa yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, yughnihillah, Allah berikan kecukupan padanya. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Naam. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Baik. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan kepada kita bagaimana sedekah yang paling afdal. Ya. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dijalankan setelah menjalankan kewajiban bersedekah, memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Orang-orang yang wajib dia nafkahi. Baik. Sehingga para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya bersedekah dengan seluruh harta yang dimiliki. Ya. Bersedekah dengan seluruh harta yang dimiliki. Ini para ulama ikhtilaf. Baik. Ada yang berpendapat mustahab, ya, bagi yang tidak punya utang, bagi yang tidak punya keluarga, bagi yang tidak punya tanggungan. Ini mustahab. Baik. Dan ini diperbolehkan oleh jumhurul ulama. Ya. Baik. Yang tidak diperbolehkan ketika dia sudah bersedekah seluruh hartanya, kemudian dia meminta-minta, ya, habis seluruh hartanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Setelah dia bersedekah dengan hartanya, setelah itu dia menjadi peminta-minta karena tidak ada lagi harta yang dia miliki. Nah, ini yang tidak dianjurkan. Baik, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau memberikan arahan sedekah yang terbaik adalah ketika menjalankan kewajiban, ya, bersedekah untuk dirinya, nah, kemudian bersedekah untuk keluarganya. Maka seorang laki-laki, seorang suami itu ketika mempunyai harta, yang pertama itu untuk dirinya, setelah itu untuk keluarganya. Maka ketika misalnya Yaumul Aid, malam hari raya, ya, baik, tersisa beras misalnya di rumah dia 3 kilo, ya, selesai untuk besoknya keluarga itu sudah ada cukup untuk hari pas hari raya itu cukup, nah, sehingga ada kelebihan untuk besoknya. Kelebihannya cuma 3 kilo. Kelebihannya cuma 1 jiwa untuk zakat fitrah. Nah, maka untuk siapa zakat ini dikeluarkan, atas nama siapa zakat ini? Maka atas nama suaminya, karena itu harta dia. Bukan dikeluarkan untuk harta untuk zakat istrinya, bukan zakat fitrah untuk anaknya, ya, karena hanya 1 jiwa, hanya 3 kilo, maka untuk dia. Karena yang pertama adalah jiwanya, dirinya. Nah, baik. Maka seorang laki-laki, seorang suami yang pertama menafkahi dirinya. Ketika ada kelebihan, maka kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Setelah menjalankan kewajiban ini, menafkahi keluarganya, dan ini wajib. Baik, ini wajib. Berdosa seorang ketika menyanyiakan keluarganya, melantarkan keluarganya, dan tidak menafkahi keluarganya. Nah, kafa bil mar'i itsman, ya, cukuplah seorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyanyiakan untuk menafkahi keluarganya. Maka ini kewajiban yang pertama. Selesai kewajibannya, baru dia bersedekah kepada yang lainnya. Dan ini khairus sedekah. Nah, sebaik-baik sedekah. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Naam. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sedekah makan ala dhahrin hina. Ya, kelebihan dari nafkah untuk dirinya dan keluarganya itu disedekahkan. Kelebihan untuk nafkah dirinya dan keluarganya itu kemudian disedekahkan. Bukan kemudian bersedekah setelah itu dia meminta-minta. Naam, yatakaffafun nas. Ya. Setelah sedekah apalagi semua hartanya disedekahkan baru kemudian dia minta-minta lah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak mau minta-minta, tidak mau menghinakan dirinya untuk minta-minta, baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan dirinya, ya, diberikan kemuliaan, dianugerahi kehormatan dirinya. Nah, karena meminta-minta itu hina, ya. Baik. Dan juga beliau sebutkan, barang siapa yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, nah maka Allah berikan kecukupan kepadanya. Allah berikan kecukupan kepada. Taib muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Naam, istamir. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya Abu Dzar, atara kasratal mal wal ghina? Wahai Abu Dzar, apakah kamu berpandangan, apakah kamu berpendapat banyaknya harta itu adalah kaya? Kalau orang hartanya banyak berarti dia kaya. Qultu na'am ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, na'am ya Rasulullah. Qala afadara qillatal mal wal faqr? Apakah kamu juga berpendapat kalau sedikit harta itu adalah miskin? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innamal ghina ghinal qalbi. Yang namanya kaya itu adalah kaya hatinya. Wal faqru faqrul qalbi. Yang namanya miskin itu miskin hatinya. Rawahu Ibnu Hibban fi haditsin. Na'am. Ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat kaya dan hakikat miskin. Pada hakikatnya ada dalam hatinya. Bukan apa yang dia lihat dari harta yang melimpah atau harta yang kurang. Orang disebut kaya itu na'am ketika hatinya merasa cukup, ya. Ketika hatinya merasa cukup. Ada kalanya kita lihat seorang itu luar biasa melimpah hartanya, tetapi dia terus merasa kurang, terus merasa kurang. Tidak ada waktu untuk keluarganya, tidak ada waktu untuk agamanya. Dia tersibukkan dengan dunia padahal melimpah hartanya. Kenapa? Karena merasa kurang. Merasa kurang. Tidak merasa cukup. Posisinya harta dia melimpah. Maka dia itu bukan orang kaya, dia orang miskin. Meskipun melimpah hartanya. Karena merasa kurang. Sebaliknya, enam orang yang miskin adalah miskin hatinya, ya. Miskin hatinya. Terkadang dia tidak memiliki harta yang melimpah, tapi luar biasa enam waktu-waktu yang dia miliki bisa terbagi untuk dirinya, untuk dunianya, dan untuk agamanya, untuk ibadahnya, untuk mempelajari agama Allah. Nah, ada waktu-waktu untuk itu. Ya. Dalam keadaan hartanya biasa saja, nah, tapi dia sudah merasa cukup. Nah, gak ngoyo untuk mencari dunia. Ya. Dia merasa cukup lah. Nah, sehingga waktunya dia pakai untuk mendalami ilmu agama, waktunya dia pakai untuk ibadah. Terlampau banyak ilmu agama yang belum kita kuasai, terlampau banyak ibadah yang belum kita jalani. Ini orang yang kaya hatinya, merasa cukup. Tapi orang-orang yang melimpah hartanya tapi merasa kurang, seakan-akan waktu yang telah dihabiskan 24 jam itu kurang untuk mencari dunia. Bahkan mungkin dalam mimpinya yang dia impikan adalah dunia, mengejar dunia. Nah, tidak tersisa untuk agamanya, tidak tersisa untuk ibadah. Baik, ini orang-orang yang miskin sejatinya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang merugi. Baik. Khani fi dina azani wa azakumullah. Naam. Disebutkan Sakik al-Balhi, Sakik al-Balhi menyatakan kepada Ibrahim bin Adham ketika tiba di Khurasan, "Kaifa taraktal fuqara min ashabika?" Bagaimana Anda tinggalkan orang-orang miskin? Bagaimana tinggalkan keadaan orang-orang miskin yang atau orang-orang sahabat-sahabatmu atau santri-santrimu yang tinggalkan dalam keadaan miskin? Kata beliau, taraktuhum, aku tinggalkan mereka, in u'tu syakaru, jika mereka dikasih dia bersyukur, wa in muni'u sabaru, jika dia tidak dikasih mereka bersabar. Jika dikasih bersyukur, ketika tidak dikasih bersabar. Naam. Khairuddin azani wa azakumullah. Baik. Inilah gambaran ya, orang-orang yang kekurangan tapi mereka mendapatkan pujian. Wa in u'tu syakaru, jika mendapatkan rezeki mereka bersyukur, jika tidak mendapatkan ya mereka bersabar. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Ini apa yang disebutkan oleh Taib Ibrahim bin Adham. Naam. Taib. Nastamir. Wa an Zahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, ja'a Jibril lan Nabi sallallahu alaihi wa la alihi wa sallam, Sahal bin Sa'ad, kunya beliau Abdul Abbas, dahulunya nama beliau itu Hazan. Hazan itu sedih. Ya. Ini nama yang artinya jelek. Kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahal. Mudah. Gampang. Nah. Taib Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ja'a Jibril ila Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jibril afdhalul malaikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul anbiya. Dua ini yang pimpinan pada masing-masingnya. Jibril sayyidul malaikah wa Muhammad sayyidu waladi Adam. Dua-duanya pemimpin. Yang satu pimpinan para malaikat, yang satu pimpinan umat manusia. Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, lalu menyatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini tidak boleh kalau kalau seorang muslim ya, memanggil ya Muhammad. Nah. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, ketahuilah kamu nanti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah semaumu. Fa innaka majziyun bih, sesungguhnya nanti akan dibalas amalanmu. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah orang yang kamu kehendaki untuk kamu cintai. Fa innaka mufariqu, nanti orang itu akan meninggalkan. Wa'lam anna sarafal mu'min min qiyamihi billail. Ketahuilah keutamaan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin itu dari salat malamnya. Wa izzuhu, dan kemuliaan dia istighna'u 'anil nas, ketika dia tidak butuh kepada manusia. Tidak butuh kepada seorang pun. Tidak mau ngerepoti orang lain. Rawahu Tabrani fil Awsat. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Sebuah nasihat berharga dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ada beberapa poin dari nasihat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, diingatkan tentang kematian. Isma sita, silakan kamu pengen hidup berapa tahun silakan. Kamu berangan-angan mau hidup berapa tahun silakan. Ada yang berangan-angan hidup 100 tahun silakan. Ya. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu nanti akan mati. Ya. Kamu akan mati. Karena setiap orang itu akan menghadapi yang namanya kematian. Nah. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambar sebuah kotak. Kemudian di tengahnya ada garisnya. Yang garis ini melampaui kotak itu. Kotak ini usianya. Garis ini angan-angannya. Angan-angan dan rencana manusia itu melebihi umurnya. Dia tulis rencana hidupnya sampai tua, sampai apa, membuat ini, membegini, begini. Umurnya tidak sampai segitu. Angan-angannya ketinggian. Programnya terlalu panjang, kepanjangan. Umur dia itu terbatas. Umatnya Rasulullah itu 60 tahun. ketika lebih dari 60 tahun dia sudah mendapatkan bonus ya. Bisa jadi nah bonus itu mungkin bermanfaat ketika dia banyak-banyak bertobat kepada Allah. Nah, rata-rata usia umat beliau 60 tahun ya. Maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Jibril, silakan hidup semau kamu, kamu nanti akan mati. Nah, ini menunjukkan sekelas beliau, setinggi apapun seorang hamba keilmuannya ya, setakwa apapun ketinggian takwa seorang hamba, masih butuh diingatkan dengan kematian ya. Kadang-kadang kita bosan kalau ada orang ingatkan kematian, apalagi kemudian usia-usia yang masih muda ya. Dianggap kematian itu datangnya hanya pada orang-orang yang sudah tua. Tidak mesti. Sudah kita lewati bagaimana putra dan putrinya Rasulullah meninggal duluan ya. Hanya tersisa Fatimah seorang diri yang meninggal sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, maka perlu untuk diingatkan kematian. Fa innaka mayitun, kamu itu mati nantinya. Maka jangan kemudian terlalu sibuk dengan duniamu ya, diingatkan dengan kematian. Allah berikan peringatan dengan munculnya uban, itu peringatan. Nah, oh, ketika ngaca, oh ternyata wis tuwa. Ya. Tidak seperti dulu, ini peringatan. Nah, detik-detik akhir ini sudah tua ini. Nah, kapan waktunya untuk fokus ibadah? Kapan waktunya untuk memperbaiki diri? Ya. Makanya Imam Munawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau sebutkan, ketika seorang sudah menginjak kepala empat, maka mereka-mereka itu fokus dengan agamanya. Ya. Tinggal 20 tahun lagi sisanya. Nah, kalau 60 tahun meninggalnya, 20 tahun itu cepat sekali, enggak terasa. Nah, kalau sudah berkepala 4 apalagi lebih dari itu masih sibuk dengan dunianya dan agamanya dan ibadahnya hanya waktu sisa ya, khawatir. Nah, dia termasuk hamba-hamba Allah yang merugi nantinya. Nah, fa innaka mayitun, kamu itu mati nantinya. Maka peringatan kematian ini bisa dengan munculnya uban ya, bisa dengan mengantarkan jenazah untuk ingat mati. Nah, bisa ketika menjenguk orang yang sedang sakit, ini ingat kematian. Ingat mati itu akan melembutkan hati. Baik. Kemudian yang kedua, wa'mal masyi'ta fa innaka mujziyun bih. Beramallah semaumu. Ya. Kamu mau beramal baik silakan, mau beramal jelek silakan. Tapi ingat, nanti semuanya akan dibalas. Ya. Amalan baik akan dibalas dengan berlipat-lipat oleh Allah. Amalan jelek pun juga akan dibalas oleh Allah. Silakan. Nah, dipersilahkan untuk beramal. Wa'mal masyi'ta fa innaka mujziun bi. Tidak ada amalan yang tidak akan dibalas. Nah, meskipun misqala dzarrah, meskipun sebesar semut yang paling kecil ya. Darah itu semut yang paling kecil akan mendapatkan balasan nantinya. Wahbib man syi'ta, silakan kamu cintai orang yang kamu cintai, silakan cintai istrimu, silakan cintai anakmu, silakan cintai saudaramu. Fa innaka mufariquhu, kamu nanti akan berpisah dengannya, pasti itu ya. Karena kamu nanti akan meninggal, akan kamu tinggalkan orang-orang yang kamu cintai, akan kamu tinggalkan istrimu, kamu tinggalkan anakmu, kamu tinggalkan hartamu. Dan idza matal insan, ketika seorang itu meninggal, maka dia akan diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalannya. Ketika jenazah, ketika seorang itu meninggal, maka akan diikuti oleh tiga hal ini. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh amalannya. Wayar ji athani, yang kedua nanti balik lagi, gak akan nemani dia. Dan yang menemani dia, setia menemani dia adalah satu yang menemani dia. Keluarganya akan balik ke rumahnya, tidak akan menemani dia di alam barzah. Istrinya, anak-anaknya yang di dunia dahulu sangat dia cintai, ketika dimakamkan, selesai pemakamannya, dia akan balik ke rumah masing-masingnya. Dia tidak ditemani ketika didatangi malaikat di alam barzah. Wa maluhu, demikian pula hartanya. Harta yang dia miliki otomatis ketika dia meninggal menjadi harta waris anak-anaknya. Tidak dia bawa. Yang setia menemani dia adalah amalannya. Yang setia menemui dia adalah amalannya. Jika selama di dunia dia beramal soleh, dirupakan orang yang ganteng, menemani dia di alam barzah sampai datang yaumul qiyamah. Jika amalan dia selama di dunia dirupakan sosok yang mengerikan, maka silakan untuk dicintai orang-orang yang kalian cintai, tapi ingat mereka akan berpisah denganmu, kamu akan meninggalkannya. Maka orang yang cerdas ya, pasti akan mencintai apa yang bisa menemani dia di alam barzah dan sampai nanti dia di akhirat, yang beramal dengan amalan-amalan soleh. Kemudian beliau sebutkan, wa'lam anna sarafal mu'min qiyamu billail, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu karena sholat malamnya. Ini da'fus sholihin, ini kebiasaan orang-orang soleh, sholat malam. Maka dijaga sholat malamnya. Orang-orang yang rutin bisa menjaga sholat malamnya, maka dia memiliki kemuliaan. Mungkin kita akan mendapatkan faedah ya, dari amalan rutin kita menjalankan sholat malam yang kita tidak ketahui ya. Merutinkan dan menjaga sholat malamnya. Dan yang dijadikan syahid adalah yang akhir dari nasihat ini. Wa izzu istighna'u 'anin nas, ketika dia tidak butuh kepada seorang. Ketika dia cukup mencukupkan Allah padanya. Ya, maka dia itu mulia. Ya. Itulah orang yang kaya. Tapi orang-orang yang kemudian terus ngerusui dan ngerepoti manusia, tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan dia berusaha untuk meminta-minta ya, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Maka disebutkan nanti akan disebutkan. Jadi bahwasanya orang-orang yang meminta itu adalah orang-orang yang mencoreng wajahnya sendiri. Dia akan menghinakan dirinya. Dan nanti yaumul kiamah dagingnya tidak ada di wajahnya, karena selama di dunia dia menghinakan dirinya untuk minta-minta. Ya. Hilang kemuliaan dirinya karena dia meminta-minta. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ini mereka-mereka yang hatinya itu fakir. Ya. Yang hatinya itu miskin. Nah, dalam keadaan meskipun hartanya melimpah. Ya. Baik. Siapa yang dikategorikan hatinya miskin itu? Ya. Para ulama menyebutkan man kana taliban liziyadah. Itulah orang yang hatinya miskin. Orang yang senantiasa mencari tambahan. Itu orang yang hatinya miskin. Ini kurang, kurang, kurang, kurang. Ya. Padahal mungkin dari dibandingkan orang-orang di sekitarnya dia sudah lumayan cukup lah. Ya. Tapi merasa kurang, nambah, nambah, nambah. Seakan-akan waktu 24 jam tidak cukup. Ditambahi waktu yang lainnya kalau ada. Nah, merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Itulah hati yang fakir, ya. Hati yang miskin. Nah, dan ini memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang senantiasa kita sampaikan, kita bacakan. Man humani la yasba'an. Dua kerakusan yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Yang pertama manhumun fil ilmi wa manhumun fid dunya. Yang pertama rakus dengan ilmu dan yang kedua rakus dengan dunia. Rakus dengan ilmu itu enggak ono tombone. Ya, enggak akan pernah kenyang, enggak akan pernah puas, dia kurang, kurang, kurang, karena semakin dia mendapatkan ilmu, semakin merasa kurang, semakin merasa kurang. Terus dia berupaya untuk mencari ilmu, dan ilmu itu enggak ada habisnya. Ya. Ilmu Allah enggak ada habisnya. Nah. Berapa tahun pun kita mempelajari agama Allah, enggak akan pernah habis. Ya, enggak akan bisa kita menguasai seluruh bidang keilmuan. Rakus dengan ilmu. Ini orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu, sehingga dibelani safar jauh, dibelani sengsara, dibelani untuk menghinakan dirinya di hadapan muallimnya, karena merasakan lezatnya ilmu. Yang datang ke Imam Malik, yang dia dicambuk ketika dia minta hadis, kata Imam Malik, ikra, ya, baca. Dia enggak mau, enggak. Imam Malik diminta untuk baca sampai dia dicambuk, ya. Rela untuk berkorban demi mendapatkan ilmu karena tahu lezatnya ilmu. Yang kedua, orang yang rakus dengan dunia, ya. Ini enggak akan pernah merasa puas. Nah, kayak orang minum air lautan. Ya. Terus haus, nggak akan pernah lega, ya. Terus kurang. Nah, ketika dia pengen mendapatkan satu gunung emas, dia dapatkan pengen yang kedua, sudah dapat dua pengen yang ketiga, demikian seterusnya tidak pernah merasa puas. Hatta zurtumul makabir, ini batasannya, sampai kalian itu masuk ke liang kuburan, selesai sudah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.